Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dan kita masuk pada permasalahan yang kedua dari bab yang ke-21. Yang membahas tentang permasalahan al-luqatah wal-laqiyat. Qala al-muallif al-mas'alatu thaniyatu aqsamul luqatati. Permasalahan yang kedua yang membahas tentang jenis-jenis luqatah. Dari sisi boleh diambil ataukah tidak. Itu terbagi menjadi beberapa bagian. Disebutkan di sini terbagi menjadi tiga jenis pembagiannya. Awalan yang pertama, ma la tattabi'uhu himmatun nasi. Jenis barang temuan, luqatah, yang tidak terlalu diperhitungkan oleh manusia. Kasawti warraghifi wathamarati wal'asa. Seperti misal, sawt, pecut. Demikian pula raghif. Makanan-makanan kering, makanan ringan, roti dan yang semisalnya. Wasamarah, buah-buahan, 1-2 butir yang jatuh. Buah-buahan yang ringan, yang dianggap sepele. Seperti misal buah kedondong, buah mangga, buah, apalagi kalau di tempat kita, kelengkeng. Kalau durian bagaimana? Buah durian mahal. Ada yang bisa sampai jutaan satu buahnya. Berarti tidak masuk di sini. Karena dia sesuatu yang nilainya tinggi. Walaupun masuk dalam buah-buahan. Wal'asa, demikian pula tongkat. Tongkat yang terbuat dari kayu, dari rotan, yang harganya ringan. Ini barang-barang yang manusia tidak terlalu memperdulikannya. Ketika terjatuh dari mereka, oh sudah jatuh, biarlah ditinggalkan begitu saja. Datang yang menemukannya, itu dianggap luqatah pada jenis yang pertama ini. Wa hadza yajuzu iltiqatuhu walil multaqiti alintifa'u bihi wa tamallukuhu bila ta'rif. Wa hadza, maka golongan yang pertama ini, jenis-jenis yang ringan yang tidak terlalu diperdulikan oleh manusia ini, ya juzul tiqatuhu, boleh untuk diambil, boleh untuk dipungut. Walil multaqiti al-intifa'u bihi, dan bagi yang menemukannya, yang mengambilnya, boleh untuk langsung memanfaatkannya. Kebetulan dia butuh tongkat. Jumpa, ditemukan tongkat. Oh, tongkat ini bagus. Dari rotan. Punya siapa ini kira-kira? Berapa harganya? Harganya mungkin 15 ribu, 17 ribu. Sesuatu yang kecil, ringan. Sudahlah, ambil, dibawa pulang. Menjadi miliknya. Dimanfaatkan oleh yang menemukannya tadi. Boleh. Watamallukuhu, demikian pula boleh untuk dimiliki, menjadi milik dia. Bila ta'rifin, tanpa perlu diumumkan. Tanpa perlu dibuat pengumuman selama setahun. Kalau enggak ada yang mengaku memilikinya, maka akan dimiliki oleh yang menemukannya. Tidak perlu. Karena ini adalah sesuatu atau barang-barang ini adalah sesuatu yang ringan. Tsanian yang kedua, ma yamtani'u bi nafsihi min sigharis sibai wa ghairiha. Kal ibli wal khayli wal baqari wal bighali. Sesuatu yamtani'u binafsihi, yang bisa melindungi dirinya sendiri. Min sigari siba, dari binatang-binatang buas yang kecil. Wa ghairiha, dan yang semisal dengan ini. Binatang-binatang buas pemangsa yang kecil. Seperti serigala. Demikian pula sa'lab, musang dan yang semisalnya. atau kucing-kucing hutan yang liar, yang mereka memang memangsa binatang-binatang. Tetapi sekarang kondisi binatang-binatang tersebut bisa melawan, bisa menjaga dirinya dari pemangsa-pemangsa kecil ini. Kalau pemangsa besar seperti singa, harimau, jarang ada yang selamat, walaupun binatangnya besar. Apalagi jika mereka keroyokan para pemangsa ini tadi, enggak cuma satu dua. Namun ini jarang. Wa syai'un nadiru la hukma lahu. Dan sesuatu yang nadir, yang jarang terjadi itu enggak ada hukumnya. Sekarang yang dimaksudkan di sini, jenis yang kedua adalah binatang-binatang atau hewan-hewan yang dia bisa melindungi dirinya sendiri dari terkaman serangan binatang-binatang buas yang kecil. Kal ibil, seperti onta. Dia bisa melawan serigala. Bisa dia. Kemudian al-khail, kuda, wal-bakar, demikian pula sapi, kerbau, dan yang semisalnya. Wal-bighal, demikian pula bighal. Ini binatang-binatang yang bisa melindungi dirinya sendiri dari serangan binatang-binatang buas yang kecil. Wa hadza yahrumu iltiqatuhu wa la yamlikuhu multaqituhu bi ta'rifihi. Maka jenis yang kedua ini yahrumu iltiqatuhu, enggak boleh untuk diambil. Oh, ada unta nih kesesat. Ada sapi nyasar, enggak ada tuannya, sudah masukkan kandang jadi milik kita, enggak boleh. Wa la yamlikuhu multaqituhu bi ta'rifihi, juga tidak akan menjadi hak milik bagi yang menemukan. Walau dengan cara diumumkan, setelah setahun diumumkan. Kenapa? Karena itu binatang hidup, dia bisa mencari jalan pulang ke kandangnya sendiri. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari sahabat Zaid bin Khalid yang telah sempat kita baca di awal-awal. Ketika beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seekor unta yang tersesat. An dhalatil ibil, unta yang tersesat, unta yang terpisah dari rombongannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Malaka walaha?" Apa urusannya kamu dengan unta yang tersesat tadi? Da'aha fa inna ma'aha hidha'aha wa siqa'aha taridal ma' wa ta'kul asyajar hatta yajidaha rabbuha. Biarkan dia. Jangan kau ambil, karena dia bisa menjaga dirinya sendiri dari serangan binatang buas yang kecil. Jangan diambil, karena dia akan tahu jalan pulang, kemana dia harus pulang. Jangan diambil, karena dia bisa mencari makan sendiri. Ini binatang-binatang besar tadi. Unta, kuda, sapi, kerbau, dan yang semisalnya. Tanpa diberi makan, dia bisa nyari sendiri. Hatta yajidaha rabbuha, hingga bisa ditemukan oleh pemiliknya. Atau binatang tersebut jalan pulang menuju kandangnya. Ini jenis luqathah yang kedua. Salisan yang ketiga, ma yajuzul tiqatuhu wa yalzamuhu ta'rifuhu. Yang boleh untuk diambil dan harus bagi yang mengambil menemukannya untuk mengumumkannya. Kalau jenis yang pertama tadi boleh diambil langsung dimanfaatkan. Nemu uang 20 ribu, nemu uang 50 ribu, ini sesuatu yang ringan. Diambil dimanfaatkan boleh. Tanpa diumumkan. Nemu uang 5 ribu rupiah, 10 ribu rupiah. Sama dengan benda-benda tadi, roti, tongkat, pecut, dan yang semisalnya. Boleh diambil yang pertama, boleh dimanfaatkan, boleh dimiliki. Tanpa diumumkan. Yang kedua, enggak boleh untuk dimiliki. Kalau seandainya dia ingin berbuat baik, oh ada kambing, ada sapi, tersesat ini sapi ini. Kemudian diambil, dia tuntun, dia bawa pulang. Dia umumkan dengan harapan yang memiliki akan menemukannya. Boleh, tapi untuk dimiliki setelah setahun, ini tidak diperbolehkan. Itu jenis yang kedua. Yang ketiga ini boleh diambil dan harus diumumkan selama satu tahun. Ma yajuzu iltiqatuhu wa yalzamuhu ta'rifuhu kadh-dhahabi wal fiddati wal mata'i. Barang temuan yang boleh silahkan diambil, tapi yang mengambilnya, yang menemukannya, konsekuensinya harus mengumumkan barang tersebut. Telah ditemukan barang uang, atau telah ditemukan barang berupa perhiasan emas. Bagi yang merasa kehilangan, silahkan menghubungi nomor ini. Kalau di masa kita sekarang, nomor telepon, silahkan umumkan dengan cara seperti ini. Kadzahabi, seperti emas, wal fiddati, perak, wal mata', perkakas rumah tangga atau barang-barang yang lainnya. Alat-alat elektronik, handphone dan yang semisalnya, ini termasuk al mata'. Wa ma la yamtani'u min sigari sibai. Juga binatang-binatang yang dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari serangan terkaman binatang buas yang kecil. Kal ghanami wad dajaj, seperti kambing, demikian pula ayam, entok, bebek dan yang semisalnya. Binatang-binatang kecil yang dia enggak bisa melindungi dirinya sendiri dari terkaman serigala, musang atau kucing-kucing hutan yang liar yang menerkam binatang-binatang kecil tadi. Wa nahwihima, dan selain dari keduanya, contoh-contoh dari binatang-binatang yang kecil ini tadi. Kambing dan ayam. Banyak kalau di tempat kita. Ada angsa, ada jenis-jenis unggas yang diternak. Ketika ternyata dijumpai ada, selama ini kita tidak pernah punya ayam. Tetangga kita juga gak pernah punya. Tiba-tiba ada ayam bertelur di rumah kita, di areal halaman kita. Ini ayam siapa? Tetangga-tetangga kita? Sudah kita beritahu. Enggak, saya gak punya ayam seperti itu. Dibiarkan sebulan, dua bulan menetas. Kita memberi makan. Sisa-sisa makanan kita berikan, walaupun sisa. Seiring waktu berjalan, semakin bertambah bulan, semakin banyak. Anak-anaknya tadi beranak lagi, induknya juga demikian. Ini punya siapa? Bagaimana hukumnya? Ini pembahasannya. Boleh. Yang jenis ketiga ini, boleh untuk diambil, kemudian diumumkan. Kalau ternyata tidak ada yang mengaku memilikinya, silahkan untuk dikonsumsi, itu boleh. Wadzalika li hadits Zaid bin Khalid al-Mutaqaddim. Dalilnya adalah hadits Zaid bin Khalid yang telah lalu, ketika beliau ditanya tentang dhalatu al-ghanam, kambing yang hilang dari tuannya yang tersesat. Khudha fa innaha lak aw li akhika aw lidh-dhi'b. Silahkan ambil kambing yang tersesat tadi, yang terpisah dari tuannya, yang hilang dari tuannya. Karena kambing itu dia tidak bisa melindungi dirinya dari serangan kucing-kucing liar, dari serigala dan yang semisalnya. Kalau tidak ditemukan olehmu, akan ditemukan oleh saudaramu, atau kalau tidak juga, akan dimangsa oleh binatang-binatang buas lainnya. Hadza liman wathiqa fi nafsihi wa qadara ala ta'rifiha. Ini hukum ini boleh untuk diambil kemudian diumumkan bagi orang yang yakin, percaya dengan dirinya sendiri, tidak tergiur, tidak tergoda, begitu menemukan langsung dimanfaatkan. Dan dia mampu untuk mengumumkannya selama setahun, dapat perhiasan emas beserta dengan suratnya. Terlihat di situ tertulis 25 gram. Banyak, lumayan ini. Ketika dia memiliki kemampuan, yakin terhadap dirinya sendiri akan bisa mengumumkan selama setahun, ambil, umumkan. Kalau seandainya selama setahun penuh tidak ada yang menemukannya, dia ingin menambah lagi, ditambah lagi setengah tahun pengumuman berikutnya, masih tidak ada yang menemukannya, dia manfaatkan, silahkan. Boleh. Dengan catatan nanti suatu saat ketika ada yang datang mencarinya dengan ciri-ciri yang tepat, kembalikan. Adapun bagi yang menemukannya kemudian langsung, wah kebetulan ekonomi lagi sulit, dapat barang temuan, langsung dia jual, langsung dia manfaatkan, yang seperti ini haram, tidak diperbolehkan. dia ada hukumnya tersendiri. Iya, boleh dimanfaatkan, tetapi nanti setelah ada tahapan-tahapannya. Allahu a'lam bissawab. Adapun permasalahan berikutnya yang berkaitan dengan permasalahan ketiga, beberapa hukum yang berkaitan dengan barang-barang temuan ini, itu insyaallah kita bahas pada waktu mendatang biiznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, ana ingin bertanya di luar materi pembahasan. Apa hukum meletakkan sesuatu atau suatu barang seperti kitab, buku tulis, kotak pensil, gelas, botol minum, dan lain-lain di atas etalase yang di dalam etalase tersebut terdapat mushaf Al-Quran? Atas tanggapan dan jawabannya, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Barang-barang ini adalah barang-barang milik pribadi yang semestinya dijaga oleh pemiliknya. Sementara etalase itu sebuah tempat yang dikhususkan untuk meletakkan mushaf. Bila dalam satu kondisi darurat, benar-benar darurat, dia buru-buru ingin kamar mandi, cari tempat kira-kira mana, dia punya tas, tas kecil, isinya juga mushaf. Dia takut barang itu akan tercecer, akan dilangkahi oleh orang-orang. Enggak ada lain kecuali etalase tersebut. Kondisinya dia sudah darurat, pengen buru-buru qadha hajah, khawatir barang itu akan tercecer, sehingga dia letakkan di atas etalase tersebut. Apa barangnya? Mushaf. Boleh dalam kondisi yang darurat seperti ini. Namun ketika barangnya adalah barang-barang seperti kotak pensil, kemudian gelas, botol minum, dan sebagainya, maka jangan. Karena etalase itu khusus oleh para pengurus masjid disediakan untuk meletakkan mushaf. Itu satu. Yang kedua, jika dia meletakkannya dalam rangka menganggap remeh mushaf-mushaf yang ada di bawah barang yang akan dia letakkan, etalasenya dalam sebuah bentuk kotak, mushaf itu di dalam, sementara di atasnya ada kaca yang bisa meletakkan barang, dia letakkan barangnya di atas dalam keadaan dia meremehkan, ah sudahlah, letakkan aja di sini. Di bawahnya mushaf, sesuatu yang dimuliakan, enggak masalah. Toh mushafnya juga di bawah ada rongga ruang, tidak langsung menimpa mushaf tersebut. Yang seperti ini dihindari, tidak diperbolehkan. Karena ta'zim syairillah termasuk dari taqwal qulub, mengagungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla, termasuk dalam hal ini adalah memuliakan mushaf dan tidak menindihnya dengan suatu barang yang lain atau tidak meletakkannya di bawah sehingga mudah untuk dilangkahi atau terinjak bahkan. Itu adalah sesuatu yang merupakan ketakwaan hati. Memuliakan syairullah adalah bentuk ketakwaan hati seorang hamba, sehingga perlu dibedakan permasalahan ini. Apalagi ini adalah barang-barang pribadi yang semestinya kita menjaganya di tempat yang aman. Tidak harus diletakkan di atas etalase yang ada mushafnya. Tidak harus diletakkan di tumpukan-tumpukan mushaf yang lain. Letakkan walau di masjid, tapi di tempat yang terpisah. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzalu barakallahu fikum.